sudah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim yang difasilitasi oleh Pak Mifta. Ini merupakan sebuah anugerah buat saya pribadi yang sering sekali lewat sini, tapi mendapatkan kesempatan untuk langsung berkah dari jamaah dan masjid yang sangat mulia. Karena saya juga tidak jauh tinggal di sektor sebuah BSD. Baik, Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan langkah kita untuk hadir di dalam majlis yang sangat mulia ini menjadi awal langkah kita minimal untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari ini. Amin. Pada kesempatan kali ini saya sebenarnya agak sedikit khawatir apa yang akan kita sama-sama kaji itu merupakan sebuah pengulangan dari apa yang pernah dipelajari oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dalam majelis yang mungkin sudah berlangsung cukup lama di sini. Karena saya dengar juga di sini banyak sekali kajian-kajian dari berbagai macam kitab, jadi saya ada kekhawatiran terjadi pengulangan. Tapi tidak apa-apa, insya Allah semuanya ada hikmahnya. Dalam menyikapi sebuah majelis ilmu, saya selalu ingat kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, di mana beliau mengatakan bahwa kalau kita mengkaji ilmu itu, kita akan berhadapan dengan minimal tiga kemungkinan. Pertama, ilmu itu baru, benar-benar belum kita ketahui sebelumnya. Dan disitulah kita benar-benar harus bersyukur bahwa kita mendapatkan sebuah pencerahan yang baru. Kemudian ada kalanya dalam majelis ilmu itu kita mendapatkan ilmu yang sama yang pernah kita tahu. Itu pun tetap sedikit menyarankan untuk disyukuri. Paling tidak itu menambah daya ingat kita, menambah kedalaman kita kepada ilmu tersebut. Paling tidak menambah keyakinan bahwa oh ternyata masalah yang pernah saya ketahui juga menjadi concern atau menjadi perhatian dari berbagai macam orang. Jadi menambah keyakinan, menambah daya ingat. Kemudian yang ketiga adalah ada kalanya ilmu itu pernah kita ketahui sebelumnya, tapi sudut pandangnya berbeda, mungkin lebih ekstrim bertolak belakang. Nah ini pun tetap ada hikmah di balik itu, pasti ada berkah di dalamnya. Paling tidak itu untuk mendewasakan posisi kita dalam berilmu. Kita tidak menjadi orang yang terlalu eksklusif dengan gagasan kita sendiri. Kita menjadi matang dalam menyikapi perbedaan, bahwa paling tidak ada asumsi yang akhirnya kita mampu mengatakan, oh di sana ternyata ada yang berbeda pendapat. Oh ternyata dalilnya juga benar. Oh ternyata perbedaan itu tidak selama ini saya anggap seolah-olah tidak berdasar dan tidak berdalil dan lain sebagainya. Jadi insya Allah apapun yang akan sama-sama kita pelajari, yang akan sama-sama kaji, walaupun sudah saya pulas juga, ini juga menambah saya ingat bagi diri saya pribadi. Seperti tadi yang disampaikan bahwa saya ingin sedikit mengulas dari kitab ini namanya Mafahim Yajib Al-Fusoha karya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasan. Jadi beliau ini adalah salah seorang ahli tasawuf, tapi tinggal di Mekah, karena beliau orang Mekah. Jadi jarang-jarang orang Mekah. Kemudian beliau beramaliah tasawuf. Buku ini sebenarnya sudah dijawab oleh mereka yang menentang buku ini. Judulnya Tashih Mafahim Yajib Al-Fusoha. Jadi artinya membetulkan, meluruskan buku mafahim yajib antusoha. Jadi buku ini adalah menjawab amaliyah-amaliyah yang selama ini ditudingkan sebagai bid'ah oleh sebagian kalangan, kemudian dijawab lagi oleh mereka yang tetap mengatakan bahwa itu bid'ah. Tapi dari sisi hazanah keilmuan, ini merupakan sebuah dinamika yang biasa, sudah terjadi sejak berabad-abad lampau. Orang ulama kalau berbeda pendapat, mereka menjawab dengan karya ilmiah. Seperti Imam Ghazali menulis buku yang judulnya Tahafutul Falasifah, yaitu dengan bahasa yang paling sederhana kira-kira artinya adalah keblingeran para filsuf, melencengnya para filsuf. Nah, Imam Ghazali ketika menulis Tahafutul Falasifah, setelah sebelumnya dia menjadi seorang filsuf dulu, jadi baru tahu melencengnya filsafat bagaimana, kemudian dia mengarang buku ini. Tapi menurut ulama yang datang beberapa dekade kemudian tidak setuju dengan kitab itu. Tapi karena beliau juga seorang ahli tasawuf, beliau juga seorang filosof, dia tetap menghormati kedudukan gurunya Imam Ghazali. Dia menjawab dengan buku yang judulnya Tahafutul Falasifah, keblingeran dari buku keblingerannya para filosof. Dan itu sekarang dikaji oleh para sarjana filsafat, bagaimana dialektika dalam dunia filsafat itu, dan dia semakin kaya dalam dunia tasawuf sekarang. Nah, ini terjadi seperti itu biasa. Jadi ada buku yang menjawab sebuah buku. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya taruh di sini aja ya. Enggak apa-apa. Saya sebenarnya agak bingung mau mulai dalam bab apa, tapi saya memilih sebuah bab yang lumayan sudah banyak dibicarakan, mungkin juga di sini pernah dibicarakan, yaitu bab tawassul. Pernah disampaikan di sini bab tawassul? Mungkin istilah tawassul itu sering kita dengar ya. Tawassul itu kita berdoa kepada Allah, kemudian kita dalam berdoa kemudian menyebutkan minimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya. Allahumma inni atawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam butuh apa? Jadi bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan yang namanya istighotsah, yang namanya isti'anah, itu sebenarnya bagian daripada tawassul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melaksanakan istighotsah itu banyak sekali kita membacakan selawat-selawat menunjukkan kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita lakukan secara bersama-sama. Syekh Al-Maliki di sini mengatakan bahwa anna tawassul huwa ahadu turuqi du'a wa babun min abwabi tawajjuh ila Allah ta'ala wal maqsul al-asli al-haqiqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan bahwa yang namanya tawassul itu hanya merupakan salah satu cara untuk berdoa. Jadi hanya salah satu metode untuk berdoa. Jadi yang namanya tawassul hanya metode. Kan banyak orang yang berdoa bentuknya macam-macam. Ini hanya salah satu metode berdoa. Wa babun min abwabit tawajjuh ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu pintu dari sekian banyak pintu bagaimana caranya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqsurul asli al haqiqi wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya sering ada yang menggugat bagaimana dengan ayat di mana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah dan kepada Engkau aku meminta pertolongan. Kemudian ada hadis yang mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan kalau engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, ayat atau hadis yang seperti ini tidak menggugurkan sunnah tawassul. Hadis yang mengatakan idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta pertolongan minta langsung kepada Allah, bukan berarti melarang tawassul. Karena maksud daripada hadis ini bukan tawassul. Maksud daripada hadis ini adalah jangan sampai kalau kita minta bukan kepada Allah. Bukan syaratnya. Hadis ini, ayat ini tidak secara spesifik membicarakan cara berdoa yang kemudian menjadi turunan sikap tidak boleh bertawassul, tidak. Jadi kalau orang mengambil dalil hadis Rasulullah yang mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, bukan berarti dalil ini melarang tawassul. Tapi dalil ini untuk mempertegas bahwa kalau kau meminta, jangan minta kepada selain Allah. Tidak mengomentari cara. Nanti akan kita bahas kenapa tawassul ini sangat disyariatkan, karena para sahabat, para salafus saleh dan Rasulullah sendiri bertawassul kepada jah dirinya, kepada hak dirinya, kepada kebenaran dari kenabian dirinya. Jadi suatu saat Rasulullah SAW ketika beliau menguburkan bibinya yang namanya Fatimah, ibu daripada Sayyidina Ali, beliau sendiri yang menggali kubur, beliau sendiri yang memasukkan liang lahat, kemudian beliau bertawassul kepada kebenaran kenabian dirinya. Ya Allah, aku bertawassul kepada kebenaran kenabian, kepada kebenaran risalahku untuk mengampuni dosa daripada ibuku ini, daripada bibiku ini, dengan bertawassul juga kepada para nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi Rasulullah sendiri bertawassul kepada para nabi sebelumnya dan kepada kebenaran risalahnya, bukan kepada dirinya sendiri, untuk memintakan ampun bagi bibinya yang dimasukkan ke liang lahat. Jadi ini salah satu contoh. Nah sekarang hakikat daripada tawassul itu apa? Tawassul itu sebenarnya yang menjadi khilafiyah dalam tawassul itu tawassul bi ghairi amali shalih. Itu tawassul di luar amal-amal soleh yang dilakukan oleh kita sendiri. Nah, tapi tawassul yang melalui amal-amal soleh yang kita lakukan sendiri tidak dilarang. Hampir tidak ada mazhab yang melarang itu. Seperti kalau kita berpuasa karena kita punya hajat, itu namanya kita bertawassul kepada puasa kita. Ya. Banyak kan kita melakukan, kalau kita punya hajat, pengen anak lulus ujian, pengen tender kita dimenangkan, kita sedekah, kita puasa, kita zikir yang banyak, kita sholat sunnah yang banyak, kita tahajud, kita duha. Berarti kita ini bertawassul kepada amal ibadah kita. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang menceritakan ada tiga orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Mungkin masih ingat cerita ini ya. Kemudian masing-masing pemuda itu bertawassul kepada kebaikan dia untuk dibukakan sedikit pintunya. Ada seorang pemuda yang bertawassul, ya Allah, aku sudah menjaga amanah yang sangat luar biasa godaannya. Jika engkau catat itu sebagai kebaikan, maka bukakanlah pintu, hanya dibukakan. Kemudian ada pemuda yang mengatakan, ya Allah, aku hampir diajak untuk berzina, padahal kesempatan itu ada, kemudian aku tolak karena aku takut sama engkau. Jika engkau catat itu sebagai sebuah kebaikan, maka geserkanlah pintu itu, digeser. Ya Allah, aku bertawassul kepada kebaikan karena aku sangat hormat kepada orang tuaku, padahal banyak godaan untuk tidak hormat kepada orang tuaku. Jika engkau catat sebagai kebaikan, maka bukakanlah pintuku. Nah hadis inilah yang dijadikan landasan kepada orang-orang bahwa kita boleh bertawassul kepada amal kebaikan kita. Sekarang balikan kepada diri kita. Kalau kita punya hajat kemudian kita tidak sedekah, kita tidak puasa, enak kan? Kadang-kadang kurang ya. Kalau hanya berdoa saja kadang-kadang kurang, sehingga kita tambahin dengan amaliah ibadah. Nah jadi sebenarnya kita ini secara tidak langsung melaksanakan tawassul yang memang tidak ada khilafiyahnya oleh ulama manapun, oleh ulama madzhab manapun, yaitu bertawassul dengan amal ibadah kita. Seperti kita memberikan infak atau sedekah, bukan zakat ya, kita berikan sama orang fakir miskin, bu ini saya ingin berinfak bersedekah tapi tolong doakan saya ya. Nah ketika kita minta tolong saudara kita yang kita sedekahi untuk berdoa untuk kita, itu yang namanya isti'anah. Kita minta tolong kepada orang ini untuk mendoakan kita, padahal kita bisa berdoa sendiri. Nah, ketika kita minta saudara kita berdoa, apa berarti kita ini melanggar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah? Melanggar tidak? Tidak, karena yang diminta sama orang itu pun adalah Allah. Itu ya. Jadi kalau kita bicara masalah tawassul itu nanti produk turunannya banyak. Ada tawassul, ada isti'anah, ada istighatsah, ada juga tabarruk di sana. Ini satu rangkaian ini. Ini utuh kalau kita membahas harus utuh. Ya. Nah, jadi kalau kita minta tolong sama orang untuk berdoa untuk kita, itulah yang namanya isti'anah. Isti'anah itu dari kata-kata isti'anah yasta'in, artinya meminta tolong. Iyyaka nasta'in. Itu adalah kita meminta tolong atau bertawassul kepada Allah dengan amal kebaikan berupa sedekah. Kemudian berikutnya kita juga sering tahajud, sering sholat duha. Padahal kalau kita tidak punya hajat, kita juga tidak sholat duha, kita juga tidak tahajud mungkin. Kita juga dzikirnya standar-standar aja. Subhanallahnya 33 kali, Allahu Akbarnya 33 kali. Alhamdulillahnya 33 kali, tapi beda kalau kita punya hajat. Semua hijin kita amalkan ribuan kali. Nah, itu adalah kita bertawassul dengan amal kebaikan kita sendiri. Nah, sekarang hakikat tawassul, kalau menurut Syekh Ali Al-Maliki dikatakan bahwa akal khilaf syakliyun walaysa bijauhariyun. Bahwa sesungguhnya yang namanya perbedaan pendapat dalam tawassul itu adalah syakli, bentuknya saja, bukan jauhari, bukan intinya. Jadi kalau saya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni atawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya adalah kita bertawassul kepada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Di mana kecintaan itulah sebagai amal ibadah. Jadi sebenarnya ketika kita bertawassul kepada Nabi Muhammad atau kepada orang-orang soleh, itu kita bertawassul kepada amal ibadah. Amal ibadahnya itu apa? Yaitu cinta. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma inni atawassalu bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan kita mengatakan Allahumma inni atawassalu bihubbina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya yang namanya tawassul kepada Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad, yang namanya tawassul melalui para salafus saleh ataupun para ulama, para zuhad atau ahli zuhud, itu sebenarnya kita bertawassul bukan kepada orangnya, tapi kepada kecintaan kita kepada orang tersebut, kepada ulama tersebut, kepada Nabi Muhammad, di mana kecintaan kita kepada mereka itu juga dicatat sebagai ibadah. Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi kata menurut Syekh Al-Maliki bahwa khilafiyahnya itu hanya ada dalam bentuk, bukan dalam konten. Karena yang namanya kita bersedekah, yang namanya kita zikir, yang namanya kita sholat, yang namanya kita puasa, itu adalah amaliah ibadah yang sama juga dengan yang namanya bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali ribuan hadis yang memerintahkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis yang memerintahkan kita untuk menghormati para guru. Artinya kecintaan kita kepada para guru, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, sesungguhnya itu adalah ibadah. Jadi bentuknya sama, kita bertawassul kepada amal ibadah, cuma bentuk amal ibadahnya berbeda. Nah, ini supaya enggak disalahpahami, ya. Jadi jangan sampai ketika kita ujuk-ujuk bertemu dengan orang-orang dan kita berdialektika, berikhtilaf dalam dunia tawassul, kira-kira logika alasan yang paling sederhana itu di situ, bahwa perbedaan pendapat itu bukan sifatnya jauhari, bukan intinya, itu hanya bentuk casing apa yang kita tawassuli. Kita sepakat tidak ada khilafiyah bahwa yang namanya tawassul itu kepada amal ibadah, hanya saja bentuk ibadahnya berbeda. situ bertawassul kepada puasa, saya juga tetap kepada puasa, bertawassul kepada umroh kita, artinya kita berumroh untuk dikabulkan amal ibadah kita, tetapi saya juga menambah tawassul dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, nangkap di situ ya. Salah satu contoh, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok hilang ya? Maaf, saya jarting begini biar tak terlalu murut, terlalu lama kalau murut. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda gini: Man kharaja min baitihi ila sholat, barang siapa yang keluar rumah, keluar rumahnya untuk pergi sholat, maksudnya sholat di masjid, faqala, kemudian dia mengatakan atau berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau atau berdoa kepada engkau, bihaqqis sa'ilina 'alaika, dengan berwasilah kepada kebaikan orang-orang yang sedang berdoa kepada engkau. Wabihaki mama syihada, dan kepada orang-orang yang juga berjalan kepada ke masjid bersama dengan aku. Jadi kita ini boleh bertawassul kepada kecintaan kita kepada sesama jamaah di sini. Ya, karena apa? Kita yakin bahwa saudara-saudara kita ini adalah orang-orang yang insya Allah soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur datang ke masjid memang untuk beribadah berjamaah dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak untuk yang lain, dan kita berdoa pun lillahi ta'ala. Jadi Rasulullah mengatakan kalau kamu keluar rumah pergi ke masjid, maka ucapkanlah, atau paling tidak kalau kamu mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika, jadi di sini diartikan bahwa aku bertawassul kepada kebaikan orang-orang yang sedang meminta atau mau meminta berdoa kepada engkau, wabihaqqi mama syihada, dan orang-orang yang berjalan menuju masjidmu ini, fa inni lam akhruj asyarra wala batra, dan aku juga tidak keluar dari rumah menuju masjid ini untuk keburukan, wala riya'an wala sum'atan, dan juga tidak untuk riya ataupun ingin disebut-sebut, kharastu ittiqa'a sakhati wa ittiqa'a mardatik, dan aku juga keluar hanya untuk menghindari murkamu dan mengharapkan ridhamu, as'aluka an ta'idani minan nar, dan aku juga memohon untuk dihindarkan dari api neraka, wa antaghfirli dzunubi, dan aku juga ingin diampunkan atau diampuni dosaku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena engkaulah, karena tanpa engkau tidak ada yang mampu mengampuni dosaku, aqbalallahu alaihi biwajhihi, maka Allah akan menerima doa kita yang bertawassul kepada kebaikan teman-teman kita yang sama-sama pergi ke masjid, wastaghfarallahu, dan Allah akan mengampuni dosa kita, sabahuna al-fasulukin, dengan cara 70,000 jalan. Jadi kita ini boleh bertawassul dengan sesama teman kita yang kita yakin, yang kita tawassul itu bukan teman kita, bukan kesalahan dia saja, tapi yang kita tawassuli adalah kecintaan kita kepada sesama teman. Ya, jadi kalau misalnya bapak dan ibu datang ke masjid ini, mama boleh saya minum sedikit? Saya gampang serap. Jadi kalau misalnya bapak ibu datang ke sini ke masjid, kemudian sudah sudah banyak jamaah di sini, berdoa. Setelah sholat berdoa, ya Allah, aku berdoa, bertawassul dengan ketulusan hamba-hambamu yang menjadi sahabat-sahabat yang aku cintai ini untuk mengabulkan setiap hajat. Di sini Rasulullah malah kita boleh bertawassul dengan kecintaan kita kepada sesama teman, asal dengan catatan kita yakin bahwa teman yang kita tawassuli itu, yang kita cintai, dia juga mencintai Allah dan kita yakin Allah mencintai dia. Kuncinya di situ. Kuncinya kalau kita mau bertawassul dengan kebaikan orang, kesalehan orang, kita harus yakin bahwa orang itu benar-benar tulus ikhlas mencintai Allah, dan kita juga yakin bahwa Allah mencintai dia. Apalagi dengan para ulama, apalagi dengan para guru, apalagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa hampir semua ulama juga, hampir semua ulama itu, sampai Ibnu Taimiyah sendiri, sampai Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, sampai Syekh Nasiruddin Al-Albani sendiri, itu kalau misalnya tawasulnya kepada Nabi Muhammad, mereka bersepakat okay. Mereka bersepakat tidak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan adalah tawasulnya kepada orang-orang soleh selain Nabi Muhammad, walaupun dalilnya juga banyak. Tapi artinya di sini ada tawasul yang memang tidak ada ruang perdebatan, yaitu tawasul kepada amal perbuatan kita dan tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang jadi persoalan adalah kalau kita bertawasul kepada Rasulullah itu kan sifatnya refleks, sifatnya rutin, sehingga kadang-kadang tawasul kita itu menjadi sebuah rutinitas yang maknanya bisa menjadi hina. Berbeda kalau misalnya kita ini bertemu dengan guru kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan sahabat kita yang kita tahu betul bahwa dia memiliki kecintaan kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah mencintai dia. Nah, itu kalau kita tawasul itu benar-benar akan masuk ke dalam ini. Sama dengan kalau kita pergi umroh misalnya mampir ke Masjid Nabawi, maka kenapa di situ banyak orang sampai membuka catatan daftar doa titipan orang gitu kan. Di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berdoa, bertawassul kepada Nabi Muhammad di depan makamnya untuk diijabah doa-doa yang dia bacakan. Entah itu dia berdoa untuk diri sendiri maupun berdoa untuk orang lain yang dibawa dalam catatan itu. Dan itu kebanyakan orang-orang dari Indonesia begitu kalau kita lihat di depan makam Nabi sampai diusir-usir karena kelamaan. Yang antri sudah terlalu banyak di belakang. Nah, itu karena keyakinan, buah keyakinan. Wa huwa fil haqiqah mutawassilun bi amalihi al-mansub ilaihi walladhi huwa min kasbihi. Jadi sesungguhnya orang yang bertawassul kepada orang itu adalah dia bertawassul kepada perbuatannya, di mana tawassulnya itu berbentuk amal ibadah yang namanya cinta. Nah, sekarang apa dalil tawassul? Tawassul itu ada enggak sih yang dalil yang memerintahkan? Sebenarnya banyak. Salah satunya di sini adalah kalau Allah Ta'ala berkurani kerim, ya ayuhalladzina amanu, ya ayuhalladzina amanu taqullah waqtabu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah waqtabu ilaihi wasilah. Dan hendaknya engkau harus sampai kepada Allah, mintalah kepada Allah, waqtabu artinya berharaplah kepada Allah dengan berwasilah. Jadi hadisnya juga dikatakan dengan berwasilah, dengan berbagai macam jalan. Walaupun wasilah dikatakan bahwa kalimat wasilah, Syekh Al-Maliki mengatakan sifatnya adalah amun fil ayati kamatara. Jadi sifatnya ini yang namanya wasilah itu umum. Tidak ada spesifikasinya wasilahnya apa. Wa huwa syamilun lit tawassul bil dzawatil fadilah minal anbiya was solihin fil hayat wa ba'dal maut. Baik itu berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun berwasilah kepada para nabi, maupun berwasilah kepada orang-orang soleh, entah itu mereka waktu zaman mereka masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Jadi ini adalah tingkat tawassul. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang tawassul ketika beliau masih hidup. Suatu saat beliau didatangi oleh salah seorang orang buta. Kemudian dia ingin disembuhkan dari butanya, maka orang ini meminta kepada Rasulullah untuk berdoa, ya Rasulullah, doakan aku agar disembuhkan kedua mataku. Kemudian Rasulullah bukannya mendoakan dia, tapi nyuruh dia berwudu. Kemudian nyuruh dia sholat dua rakaat. Kemudian dia nyuruh berdoa, dalam doanya itu mengatakan Allahumma inni atawassalu bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya untuk disembuhkan kedua matanya. Rasulullah ada di situ. Ketika dia datang, Rasulullah bukannya berdoa langsung, Rasulullah mengatakan, kamu mau aku doakan sekarang atau nanti? Tapi sebaiknya kamu pergi berwudu dulu, kemudian kamu sholat dua rakaat, kemudian kamu berdoa, dalam doanya katakan begini, Allahumma inni atawassalu bijahi Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, silakan teruskan dengan doa apa yang kamu minta di depan Rasulullah sendiri. Ya. Bukannya apa-apa. Jadi Rasulullah pun mengajari orang itu untuk tahu bagaimana metode berdoa yang juga baik, yaitu bertawassul kepada Rasulullah. Ini Rasulullah masih hidup. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan suatu saat ketika Madinah dilanda kekeringan yang luar biasa, kemudian para sahabat datang kepada Sayyidati Aisyah. Wahai Aisyah, ini bagaimana? Ini Madinah sekarang dilanda kekeringan yang luar biasa, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Aisyah mengatakan, pergilah engkau ke makam Rasulullah SAW, berdoalah kamu di sana, istighotahlah kamu di sana, karena antara makam Rasulullah dengan langit tidak ada pintu yang tertutup. Jadi antara makam Rasulullah SAW dengan arsy, dengan langit itu seperti sebuah lorong, tidak ada hambatan. Mintalah engkau di sana, mintalah engkau di sana, istighfarlah, istisqolah kamu di sana di makam Rasulullah, karena antara makam Rasulullah dengan langit tidak ada yang menghalangi. Kemudian para sahabat ke sana istighfar, dia bertawassul kepada Rasulullah yang sudah wafat. Tidak lama kemudian langit tiba-tiba jadi mendung, kemudian hujan terus menerus selama seminggu tidak berhenti. Akhirnya ternak pada gemuk kembali, kemudian tanaman hijau kembali. Jadi ini dua peristiwa yang luar biasa, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang lain bahwa Rasulullah menyuruh bertawassul ketika beliau masih hidup, dan juga Siti Aisyah menyuruh bertawassul kepada Rasulullah walaupun dia sudah wafat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa mauti khairun lakum, hayati khairun lakum, wa mauti khairun lakum. Bahwa hidupku ini juga membawa kebaikan buat kalian, dan matiku juga membawa kebaikan buat kalian. Karena walaupun aku di alam barzakh sana, semua perbuatan kalian dipaparkan depanku. Seandainya perbuatan kalian itu buruk, seandainya perbuatan kalian itu baik, maka aku akan bertahmid kepada Allah, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Dan seandainya perbuatan kalian yang kalian contohkan kepadaku ketika aku di alam barzakh sana adalah buruk, maka aku meminta ampun kepada Allah. Jadi Rasulullah dalam posisi wafatnya beliau masih berdoa mengampuni umatnya. Seperti yang sering kita dengar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada seorang yang bersolawat, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ruhnya agar dia bisa menjawab solawat orang yang orang yang menyampaikan salawat kepada dia. Dia minta dikembalikan ruhnya agar dia bisa membalas salawat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaat. Janganlah engkau mengatakan atau berpikiran bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu amwaat, mereka mati. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah saja mereka tidak mati ruhnya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan beberapa iktibar bahwa tawassul itu dilakukan oleh para sahabat, baik mereka dalam keadaan masih, baik Rasulullah dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal. Kemudian salah satu dalil kenapa kita boleh bertawassul kepada orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Sayyidina Umar sama menghadapi masa kekeringan. Kemudian di depan para sahabat, di depan umat Islam, di depan kaum muslimin, ketika beliau menjadi khalifah, dia menenteng tangannya Abbas. Abbas itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya juga belakangan. Kemudian Sayyidina Abbas berdoa, Allahumma inni atawassalu bi Abbas ammu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyustini. Ya Allah, aku bertawassul kepada Abbas, ampu nabiyika, paman daripada nabimu, antus ini, untuk kau turunkan hujan. Ini salah satu dalil bahwa kita boleh bertawasul kepada orang selain Rasulullah. Kemudian ada yang bertanya, itu kan berarti sebenarnya yang kita tawasul itu karena kebetulan Sayyidina Abbas itu adalah keluarga Rasulullah. Memang betul, karena di situ ketika Sayyidina Umar mengangkat tangan Abbas, dia tidak mengatakan Allahumma inni atawassalu bi Abbas bin Abdul Muthalib, tidak, tapi bi Abbas ammu nabiyika. Jadi memang di sini memiliki dua maksud. Pertama adalah ikramu ahlul bait. Jadi ketika Sayyidina Abbas dibawa untuk dijadikan tawassul, itu adalah untuk menghormati kepada ahlul bait, menghormati kepada turunan Nabi Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad, bukan turunan, karena Sayyidina Abbas itu lebih kuat, kepada keluarga Rasulullah SAW. Yang kedua, ini merupakan sebuah indikator dan perintah bahwa kita boleh bertawassul kepada orang yang selain Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, bahwa yang namanya tawassul itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu bertawassul kepada Rasulullah SAW, padahal Rasulullah itu belum diciptakan. Jadi kalau kita sering berdoa, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minal khasirin itu sebenarnya ada doa yang sudah dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, tetapi sebelumnya di sini ada hadis, lamma iqtarafa Adam al khati'ah, bahwa diceritakan ketika Nabi Adam terjerumus ke dalam salah satu perbuatan dosa, ya Rabb, kemudian dia berdoa, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama wafar tadi, aku bertawassul kepada kebenaran akan datangnya Nabi Muhammad SAW untuk engkau ampunkan dosa. Fakallah Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana engkau tahu tentang yang namanya Muhammad, padahal aku belum menciptakan dia? Fakallah, kemudian Nabi Adam menjawab, ya Rab, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafasta fiyya min ruhika. Karena ketika engkau menciptakan aku dan engkau tiupkan ruh, sebagian ruhmu dalam jasadku, rafa'tu ra'si farwaitu 'ala qawa'imil 'arsyi maktuban. Kemudian aku membuka mataku dan aku menaikkan kepalaku dan aku lihat di dalam tiang arsy. Di dalam tiang arsy, di sana tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di sana ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka di situ aku tahu bahwa engkau tidak mungkin menambahkan sebuah nama di samping namamu kecuali nama itu engkau cintai. Qala Allah Ta'ala, shadaqta ya Adam, engkau telah mengatakan kebenaran wahai Adam, innahu lahabbul khalqi ilayya, karena yang namanya Muhammad itu adalah makhlukku yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqihi, berdoalah engkau dengan kebenaran akan datangnya kenabian Nabi Muhammad. Ghafartu laka, dan aku ampunkan semua dosa-dosamu. Walau ala Muhammad ma khalaqtuka, kalau aku tidak memiliki niat untuk menciptakan yang namanya Muhammad, aku tidak memiliki hasrat untuk menciptakanmu. Jadi Allah mengatakan seperti itu, wahai Adam, aku membuatmu itu hanya sebagai wasilah, karena melalui kamu dan keturunanmu nanti akan lahir yang namanya Muhammad. Jadi Allah tidak sembarangan menciptakan Nabi Adam, karena beliau akan menciptakan, karena Allah akan menciptakan Nabi Muhammad. Jadi ini merupakan tawassul. Dalil tawassul bahwa Nabi Adam itu bertawassul kepada Rasulullah, padahal Rasulullah belum diciptakan. Walaupun dalil ini banyak digugat, hadis ini banyak digugat oleh orang-orang yang mendhaifkan. Tapi lebih banyak para ulama, lebih banyak para ahli hadis yang mengatakan bahwa dalil ini sahih, mutawatir, dan bisa dijadikan alasan untuk dilakukannya tawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kira-kira mungkin sekedar pembukaan kajian kita tentang tawassul. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada mungkin masih banyak jawab, silakan. Baik, baik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul kepada Rasulullah SAW, tawasul dengan sama sekali itu sudah jelas kita belum bilang tidak ada istilahnya. Dan jadi masalah tawasul pada orang yang sudah meninggal dengan sumpah. Saya belum pernah Ustaz menyampaikan dari ini apa itu hadis atau itu asalnya atas sahabat begitu. Kalau tadi kan Sayyidina Umar bertawasul pada Sayyidina Abbas yang masih hidup, yang sudah meninggal bagaimana? Bisa disampaikan hadisnya sahih bapak dari riwayat siapa atau asal sahabat yang mana begitu? Terima kasih. Terima kasih. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal dan itu bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah merupakan ijtihad ijtihad para ulama, karena yang ditawasul itu kembali kepada pokok tawasul itu. Makanya dikatakan bahwa ijtihad tawasul itu sifatnya syar'i, syar'i itu hanya bentuknya, kontennya tidak. Jadi kalau kita bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, tetap kita ini bertawasul kepada kecintaan kita kepada orang itu, bukan kepada orangnya. Ini yang jangan yang tidak boleh disalahpahami. Contohnya apa? Ini kalau mau dikatakan adzan atau peristiwa, Imam Syafi'i, setiap beliau memiliki hajat, ketika beliau tinggal di Mekah, setiap beliau memiliki hajat, dia pasti akan pergi ke makam Imam Abu Hanifah. Dan dia bertawasul kepada Imam Abu Hanifah yang sudah wafat sampai ditunaikan hajatnya. Ini ditulis dalam sejarah biografi Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i bertawasul kepada Imam Abu Hanifah setiap beliau memiliki hajat dan langsung di makamnya, karena beliau memiliki keyakinan bahwa berdoa di makamnya orang soleh pun lebih mudah untuk diijabah, karena kedekatan hati dengan orang yang dia cintai. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang beliau tawasul itu bukan orangnya, tapi kecintaan dia kepada Imam Abu Hanifah sebagai gurunya. Nah, ini termasuk juga apa yang dilakukan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, karena turunan tawasul itu nanti juga kepada tabaruk. Contohnya, ketika suatu saat Imam Syafi'i mengirimkan utusan, ketika beliau sudah pindah ke Mesir, beliau tadinya di Baghdad, kemudian beliau pindah ke Mesir, kemudian beliau mengirimkan seorang utusan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah muridnya dia yang masih tinggal di Baghdad. Kemudian dia menuliskan sebuah surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk dibawa oleh salah seorang utusan. Kemudian setelah utusan itu sampai ke Baghdad, dibuka suratnya, kemudian utusan itu bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Karena dia melihat setelah dibuka tulisan itu, Imam Ahmad bin Hanbal langsung menangis sesungguhnya yang luar biasa. Kemudian bertanya, wahai Syekh, wahai Imam, wahai Ahmad, apa yang membuat Bapak menangis? Kemudian Imam Ahmad berkata bahwa, aku membaca tulisan dari guruku Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa beliau bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan salamnya Rasulullah untukku. Ya, beliau menyampaikan salamnya Rasulullah untukku lewat mimpi dan mengatakan bahwa agar Imam Ahmad bin Hanbal berhati-hati karena dia akan menjadi tudingan fitnah, seolah-olah dia nanti akan jadi begini. Dia itu adalah indikator ketika beliau ini akan dituduh menjadi orang yang memahami paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Jadi waktu Ahmad bin Hanbal hidup di Baghdad, pada saat itu terjadi perseteruan yang luar biasa antara Mu'tazilah dengan yang non-Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah itu menjadi manhajnya negara yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah diperingatkan sama Rasulullah SAW melalui mimpi yang turun justru kepada Imam Syafi'i agar berhati-hati. Nah, kemudian si murid ini bilang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, aku ingin bukti bahwa aku sudah menyampaikan pesan Imam Syafi'i kepada engkau. Apa buktinya? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dia melepaskan baju yang sedang dia pakai, diberikan kepada sang utusan untuk dibawa kepada Imam Syafi'i. Sesampainya beliau kembali ke Mesir, ketemu dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i langsung mencium baju itu, dan kemudian baju itu selalu dicuci dan air cuciannya itu dijadikan alat untuk tabaruk, untuk mengusap muka dia bertabaruk kepada muridnya. Dia bertabaruk kepada muridnya sendiri. Karena dia yakin bahwa muridnya itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena disampaikan pesan lewat mimpi. Jadi kalau kita ngomongin tawasul itu juga ada baru. Ini adalah untuk orang-orang non Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Artinya Imam Syafi'i melakukan tabaruk dan tawasul baik kepada gurunya yang sudah wafat, yang namanya Imam Abu Hanifah, maupun kepada muridnya sendiri yang dia sangat hormati ke dalam ilmunya dan dia masih hidup. Jadi kalau yang namanya atar, kalau yang namanya atar memang tidak ada, yang namanya hadis tidak ada. Tapi ijtihad para ulama bahwa yang dimaksud dengan tawasul baik kepada Rasulullah SAW maupun kepada para sahabat, entah Rasulullah masih hidup maupun sudah wafat, itu intinya, esensinya adalah bertawasul kepada kecintaan. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah kecintaan kepada orang yang kita wafat, itu sudah menjawab semua. Jadi kalau ada pertanyaan mana dalilnya? Ya dalil qat'inya yang mengatakan, yang secara sharih mengatakan begitu, tidak ada. Tapi Allah kan menciptakan akal di mana kita bisa beristihad dan mengambil intisari pelajaran dari mana tawasul itu adalah kepada kecintaan, kepada kecintaan. Di mana kecintaan itu sama nilainya dengan amal ibadah, walaupun bentuk ibadahnya berbeda. Antara sedekah dengan puasa saja berbeda. Antara puasa dengan sholat sunnah tahajud dengan sholat sunnah duha saja berbeda. Dengan kecintaan pun berbeda. Jadi esensinya tidak berubah. Kita bertawasul kepada amal ibadah hanya bentuk ibadahnya yang berlainan. Itulah kenapa Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan bahwa al-ikhtilafu syakliyun, bahwa ikhtilaf itu hanya dalam bentuk la jawahariyun, bukan dalam esensinya. Sekira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa namanya pertanyaan dan jawaban yang Ustaz sampaikan, Ustaz. Dari penjelasan yang Ustaz sampaikan itu, pertanyaan saya itu bagaimana agar kita tidak jatuh ke suatu hal yang bersifatnya syirik, Ustaz. Karena kalau menurut pandangan saya yang sebagai orang awam, Ustaz, hal seperti itu sangat tipis kan, Ustaz. Artinya antara kita bertawasul berdasarkan cinta dengan kita saya takut, Ustaz, apa yang kita lakukan itu niatnya awalnya ibadah, malah ada jatuhnya kita di dalam syirik. Niatnya awalnya kita mau mendapatkan pahala, malah kita mendapatkan dosa, Pak Ustaz. Seperti tadi Pak Ustaz katakan, tadi kan ada cerita sampai mencuci airnya di laut ke wajah kita. Saya lihat juga saudara-saudara kita yang ada di beberapa tempat untuk melakukan hal tersebut di tempat-tempat yang mereka anggap dan mereka yakini bahwa di makam-makam tersebut adalah makam-makam orang-orang soleh gitu. Artinya jangan sampai, bagaimana sih caranya supaya kita tuh tidak terjebak ke dalam syirik gitu, Pak Ustaz. Itu yang pengen saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita takut terjebak ke dalam syirik, kan ya jangan dilakukan. Ini kan pilihan. Ahadul turuqid du'a, salah satu dari sekian banyak cara untuk berdoa. Kuncinya adalah keyakinan bahwa kita tidak akan syirik dengan kecintaan kita kepada orang yang kita tawasul. Kalau kita punya perasaan takut syirik, ya jangan dilakukan. Gitu ya. Sederhana saja, jangan dilakukan. Karena ini adalah pilihan. Ini bukan kewajiban. Jadi bagi kita kalau punya perasaan waduh takut syirik ini, ya jangan, tidak usah dilakukan. Karena betul, memang batasannya tinggi sekali. Makanya kenapa ya mohon maaf, kalau kita bicara masalah tawassul, kalau kita bicara masalah tabarruk, kalau kita bicara masalah istiwala, sebenarnya ini adalah koridor kajian tasawuf. Di mana koridor kajian tasawuf itu adalah punya metodologi tersendiri. Maka kalau kita berbicara dalam dunia tasawuf, di sana ada yang namanya murid, ada yang namanya mursyid. Maka bagaimana caranya agar murid ini tidak tergelincir, tidak terbelincir ke dalam kesyirikan, ini bergantung kepada mursyid. Maka kalau kita merasa khawatir jangan sampai tawasul yang kita lakukan itu berdampak buruk kepada keimanan kita. Dalam dunia tasawuf memang Anda harus punya mursyid, Anda harus punya pembimbing, Anda harus punya guru. Jadi ini persoalannya adalah ketika sebagian kecil daripada dimensi ilmu tasawuf dibawa keluar ilmu tasawuf, sehingga orang-orang yang non tasawuf itu akan menyikapinya secara berbeda. Kalau orang-orang tasawuf yakin karena mereka punya mursyid, mereka tidak pernah melakukan tawasul tanpa bimbingan. Memang saya juga pernah menyarankan kepada beberapa teman-teman kita, teman-teman saya yang suka menjadi tour guide ziarah Wali Songo, saya suka bilang, tolong luruskan bagaimana caranya mereka beribadah, bagaimana caranya mereka takbir dan lain sebagainya, menyikapi amalan amal ibadah ketika mereka itu hadir di makam-makam para wali. Karena sebelum saya itu, saya contohnya adalah ketika suatu saat Bilal bin Rabah itu kan tinggal di Syria, kemudian beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, sudah lama kau tidak mengunjungi. Kemudian, nah inilah kenapa ada perbedaan antara kita mendoakan orang yang wafat di sini dengan di depan kuburan itu, image-nya berbeda. Sekarang kita boleh nggak mendoakan orang tua di sini di rumah sini? Boleh. Tapi kalau kita mendoakan orang tua di kuburannya, pasti kita terbawa dengan suasana yang berbeda, lebih dekat, lebih khusyuk, lebih ada kekuatan emosi kita dengan orang tua. Makanya tetap jangan ziarah kubur ya, nanti suatu saat kalau kita masih dipertemukan kita bahas tentang masalah ziarah kubur. Pentingnya ziarah kubur. Nah, ketika Bilal bin Rabah bertemu dalam mimpi dengan Rasulullah SAW, logikanya kan ya sudah berdoa saja di sana di Damaskus, ngapain harus capek-capek ke Madinah naik kontak 2 bulan. Tapi tetap Bilal datang ke Madinah. Kemudian dia peluk itu yang namanya batu nisan Rasulullah SAW sambil menangis sampai ditempelkan muka dengan batu nisannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan? Jangan kamu menganggap bahwa yang aku peluk ini batu, yang aku peluk adalah jejaknya Rasulullah SAW. Ya, jadi Bilal sendiri melakukan itu, dan Bilal adalah sahabat. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan ketika orang ziarah kubur kemudian dia mengelus-elus batu nisan. Dia terserah kalau bapak menganggap saya ngaku berapa, tapi saya merasa dan meyakini dari itu bahwa ketika Bilal memeluk batu nisan itu, kemudian dia mengelus-eluskan mukanya ke dalam batu nisan itu, dia mencium. Bahwa jangan engkau menganggap bahwa aku ini menciumi batu, aku menciumi Rasulullah SAW melalui jejak. Maka kalau kita berdoa di depan orang tua, kita elus-elus makamnya. Memang betul yang kita elus bukan batu, tapi yang kita elus adalah jejak daripada orang tua yang ada di situ. Ya. Jadi itu kembali kepada keyakinan ya. Kepada keyakinan sendiri. Jadi kalau kita siap bertawasul ya boleh, tidak masalah, karena itu adalah salah satu cara. Makanya itu tadi yang saya katakan kepada teman-teman yang suka mengantar ziarah ke makam Wali Songo, tolong diluruskan. Tolong dikaji yang namanya bab mahabbah, yang namanya bab kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Bagaimana mereka mau cinta kepada orang soleh kalau mereka tidak tahu sejarah tentang orang soleh tersebut? Jangan sampai mereka datang ke makam para wali, imam wali, sementara mereka tidak kenal dia itu siapa. Maka penting untuk diajari sejarahnya mereka. Sunan Gunung Jati itu siapa? Kontribusinya dia kepada perkembangan umat Islam di tanah Jawa ini apa? Karomahnya dia apa? Dan begitu seterusnya, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Kudus, terus sampai Sunan Giri, sampai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Harus diajarin dulu sejarah-sejarah mereka sampai muncul kecintaan. Ketika di antara para jamaah itu kecintaan kepada para wali ini sudah kuat, tambah bawah yang Anda tawasuli itu kecintaan Anda kepada para aulia ini, jangan kepada makamnya, memang salah. Kalau kita minta kepada makamnya salah. Bertabaruk pun harus diawali dengan kecintaan. Jadi saya itu yang saya sarankan kepada teman-teman yang suka mengajak ziarah, termasuk ziarah ke makam Rasulullah SAW kalau berumrah, apalagi ke ziarah makam wali. Tolong ajari tentang mahabbah, mahabbatul aulia, cinta kepada orang-orang soleh dan para wali. Itu dulu kuncinya. Kalau ilmu mahabbah kepada para aulia sudah cukup, itu gampang kita bimbing, insya Allah. Tapi yang jadi persoalan yang tadi, jadi karena ini merupakan pilihan, ahadul turuq ya, salah satu daripada metode untuk berdoa untuk menambah keyakinan kita, ya monggo kau usah tawasul. Kalau kita yakin dengan minta langsung akan diijab, akan diijab. Jadi kalau kita misalnya masih ragu dengan bertawasul karena takut tergelincir, jangan lupa bertawasullah tetap dengan amal ibadah yang lain. Ya. Jadi kalau kita punya hajat, ya silakan puasa Senin Kamis, silakan sedekah, silakan tahajud, silakan duha, silakan amalkan zikir yang banyak yang jumlahnya ribuan. Itu adalah salah satu tawasul yang insya Allah dijamin oleh semua mereka. Tidak ada pilihannya. Sementara bertawasul kepada orang lain harus dengan mahabbah. Kalau kita belum tahu ilmu mahabbahnya dan takut tergelincir, jangan dilakukan daripada beresiko. Gitu ya. Baik. Ingin menanggapi sedikit Ustaz mengenai apa namanya takut syirik daripada ketika bertawasul kepada ziarah kubur biasa. Ada satu ibarat di dalam Al-Quran Allah mengatakan faida maridhu fahu yashfi. Apabila kita sakit maka Allah yang menyembuhkan. Tetapi ketika kita demam atau kita pusing kepala, apa yang kita lakukan? Kita beri obat, ya. Kita beri obat. Kita minum obat supaya apa? Supaya penyakit kita, kepala kita reda. Nah, sekarang kita tahu Allah mengatakan jelas-jelas faida maridhu fahu yashfi. Apabila kita sakit maka Allah yang menyembuhkan. Tapi kenapa kita masih beri obat? Nah, di situ ada namanya usaha kita untuk agar kita mendapatkan kesembuhan daripada Allah. Yang namanya syirik itu bukan kita ada di kuburan, bukan ada di tempat-tempat yang mati kita tuju. Syirik itu adanya di hati kita. Kalau kita misalnya meyakini obat itu yang menyembuhkan kita, itu kita syirik. Benar kan? Benar sekali. Kalau kita meyakini yang menggabungkan doa kita dan kuburan itu kita syirik. Tetapi kalau kita meyakini bahwasanya dengan kita bertawasul kepada kuburan itu, insya Allah orang yang alim itu yang akan membantu kita menyampaikan doa kita kepada Allah, mungkin kita akan lebih cepat sampai kepada doa itu. Memang Allah dekat kepada kita, tetapi kita ini dekat tidak kepada Allah sebenarnya. Nah makanya dengan kita memohon bantuan daripada orang yang dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan cepat doa kepada kita, mengabulkan doa kita. Bukan kita meminta kepada orang yang di kuburan itu, tapi kita mintanya kepada Allah melalui orang lain. Terima kasih. Apa dengan siapa? Dengan Ustaz Mahmud. Jadi luar biasa. Ini ilustrasi yang sangat luar biasa. Yang saya juga sering ingat masalah ilustrasi ini. Tapi terima kasih Ustaz Mahmud mengingatkan. Ya. Sama, yaitu tadi. Cuman ini kenapa orang takut tergelincir dengan tawasul kepada orang-orang soleh, tapi dia tidak takut tergelincir dengan syiriknya obat. Memang bentuknya agak berbeda. Kalau tawasul kepada orang-orang soleh, apalagi yang sudah wafat, itu sifatnya spiritual, intangible. Ya, sehingga mudah sekali. Ini kan urusannya urusan hati. Urusan hati dengan sesuatu yang tidak terlihat itu jauh lebih kompleks. Tapi obat, karena obat itu bisa dinalar secara ilmiah, mengandung zat ini, sehingga secara nalar itu mudah untuk disimpulkan bahwa ini memang membantu penyembuhan walaupun kehendaknya adalah kehendak Allah. Jadi obat itu merupakan bentuk ijtihad, bentuk tawakalnya orang yang ingin mencari kesembuhan. Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika kita bertawasul kepada orang lain yang sudah wafat, sifatnya kan spiritual. Nah, memahami dunia spiritual itu kan tidak bisa dengan alat logika. Itu yang jadi persoalan. Ini yang jadi persoalan adalah kita ini mencampur adukan antara nalar logika dengan dunia spiritual. Yang namanya doa itu kan dunia spiritual. Dimensinya dimensi spiritual. Yang kita minta itu adalah zat yang gaib Allah. Yang kita tawar sulit juga gaib orang yang sudah wafat ruhnya. Kemudian kita bawa ke dalam dimensi fisikal, dimensi yang sifatnya tangible. Sulit. Memang sulit. Dibutuhkan sebuah kesiapan mental. Tapi pada hakikatnya sama. Ketika kita bertawasul kepada obat, cuma kebetulan kenapa orang tidak tergelincir dengan bertawasul kepada obat, kepada kesyirikan, karena obat secara nahar memang mudah dicerna, oh dia mengandung ingredient ini yang memang secara ilmiah bisa menyembuhkan. Ini merupakan bentuk ijtihad. Tapi apa iya ijtihad saya kepada rohnya orang yang sudah wafat ini bisa diterima, kan begitu ya. Tapi logikanya kira-kira sama. Karena sekedar saya tambahkan bahwa dulu setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, bahkan ketika Rasulullah masih hidup pun, itu banyak orang yang bertabaruk kepada, wah ini kalau saya ceritakan dalam bertabaruk lebih panjang lagi, bertabaruk kepada jubahnya Rasulullah, kepada tangannya Rasulullah, sampai ini mohon maaf, ada yang secara ekstrim orang bertabaruk kepada darahnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melakukan hijaman, apa itu? Bekam. Ada yang secara diam-diam orang yang melakukan hijaman itu tadinya mau buang darahnya, ternyata diminum. Kemudian Rasulullah bertanya, habis dari mana kamu? Enggak, itu habis ini ada. Dan saya mau kemana ini? Saya minum. Loh, kenapa kamu minum? Saya ingin merasakan zat hadratnya Rasulullah dalam tubuhku. Jadi bayangkan, saat itu tuh orang bertabaruk sampai seperti itu. Ya, Rasulullah mendiamkan, tidak melarang, gitu ya. Nah ini salah satu contoh bahwa betapa minimnya dunia pengobatan pada saat zaman Rasulullah dan para sahabat. Jadi karena minimnya dunia medis, terbatasnya para tabib, obat dan lain-lain, sehingga para sahabat itu banyak yang mengumpulkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jadi minta kesembuhan, ini kalau ada orang yang sakit, waktu itu ada beberapa orang yang masih menyimpan rambut Rasulullah. Kemudian kalau ada yang sakit, mereka mendatangi orang itu, kemudian rambutnya dicampur dengan air, airnya diminum. Itu merupakan ijtihad. Karena mau nyari obat kemana? Tapi karena hatinya benar-benar dia cinta kepada Rasulullah dan bisa menjaga dari kesyirikan, ya. Buktinya mereka panjang umur sampai umur 70 sekian tahun masih pada hidup ya para sahabat. Enggak, mereka juga enggak mati, enggak ada penyakit yang macam-macam pada saat itu. Ya ini sekali lagi terima kasih Pak Ustaz Mahmud yang sudah mengingatkan ilustrasi seperti ini. Kita aplikasikan dalam setiap cara kita beribadah termasuk dalam cara berdoa. Suatu saat Rasulullah pun mendoakan Siti Aisyah di Quraisyah di Tukang. Jadi Rasulullah itu dalam berdoa dan mengajari doa tidak hanya dengan satu cara. Tidak seperti tadi orang buta kemudian disuruh berdoa. Nah, dimensinya, kenapa orang buta tadi disuruh berdoa? Rasulullah masih tahu hikmahnya. Agar dia bisa meyakini dengan doa. Jadi ada unsur pendidikan. Nah sekarang bagaimana dengan Rasulullah sendiri mendoakan Siti Aisyah? Rasulullah mendoakan Siti Aisyah yang di depan dia. Siti Aisyah minta doa kepada Rasulullah dan Rasulullah mendoakan. Nah, bagaimana? Apakah ada di sini kontradiktif? Tidak. Jadi itu tergantung Rasulullah itu melihat situasinya seperti apa. Nah, kita sering mendengarkan ada hadis yang mengatakan suatu saat ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aus ini. Kemudian Rasulullah bilang, latar tau. Aus ini, latar tau. Kemudian hadis itu dipakai secara umum bahwa jangan marah. Itu salah. Karena Rasulullah itu tahu si orang yang datang kepada dia itu terkenal di kalangan para sahabat adalah orang pemarah, orang temperamental. Jadi ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada orang, sifatnya custom. Nah itu. Jadi ketika Rasulullah memberi nasihat kepada orang itu latar tau, artinya apa? Karena kamu ini orang pemarah, maka saya custom menasihati kamu jangan pemarah. Ketika dia melihat orangnya itu misalnya tidak taat kepada orang tua, maka nasihatnya pun sehendaknya kau taat kepada orang tua. Nah, ketika beliau memberikan cara berdoa kepada orang buta itu untuk langsung berdoa untuk mendidik keyakinan bahwa kalau kau benar-benar meminta Allah pun mengijabah. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan hukumnya kita berdoa kepada orang lain? Karena ada hadis juga yang mengatakan bahwa doa seorang mukmin anzohri qalbin, bukan anzohri qalbin, anzohri di belakang dia itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu berdoa dengan ikhlas. Misalnya saya berdoa di belakang dia tanpa sepengetahuan dia, itu doanya langsung diijabah. Nah, kenapa kita berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat? Itu Rasulullah sendiri berdoa seperti itu kok. Untuk apa Rasulullah berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat? Mereka juga bisa kok berdoa sendiri. Untuk apa juga kita berdoa begitu? Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku yang mukmin dan muslim, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Apa yang saya berdoakan mereka masih hidup, mereka tidak bisa berdoa. Jadi kalau kita melihat dalil-dalil seperti itu, sekali lagi jangan dikontradiktifkan karena sifatnya situasional. Dan masih ada hikmah di balik itu. Saling mendoakan itu lebih baik. Nah, kita kembali kepada bab zakat misalnya kan. Kenapa zakat itu sebaiknya kalau kita bisa menahan riya? Kalau kita bisa menahan riya, ya, zakat itu sebaiknya diberikan atau sedekah diberikan langsung kepada orang dan tidak minta doa sama dia. Jadi hikmah daripada pemberian zakat itu sehadapnya seorang muzaki, ya, dengan mustahik itu saling bertemu, orang muzaki meniatkan zakatnya, kemudian mustahik mendoakan orang yang memberikan zakat. Itu adalah interaksi yang luar biasa dalam dunia zakat. Itu pun kalau misalnya dengan catatan orang yang mengeluarkan zakat itu bisa menahan riya, menahan sikap sombong. Tetapi kalau dia tidak bisa menahan sikap sombong, sebaiknya zakatnya, sedekahnya disembunyikan. Ilustrasinya kita berzakat bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Itu ya. Jadi sebenarnya ilustrasinya jangan dikontradiktifkan kalau kita menemukan satu dalil dengan dalil yang lain. Sekali lagi kita kembali kepada kaidah yang awal bahwa yang namanya tawassul itu cuma ahadul turuqid wa salah satu metode untuk berdoa. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.